sukar. Bila cemburu tiada berujung, langkah yang tepat kan terantuk. Bila kau selalu merasa ragu dengan semua yang ku ucap nyata, terngias lalu pendapatmu untuk bertahan tanpa diriku. Ku tampik bimbang yang membentang sisipi benakku hingga tak menentu. Sikapmu bukan seteru yang ku simpul untuk sesuai dengan maumu. Ku memilihmu karena kita tumbuh dewasa dalam menjalani setiap sikapmu.